termasuk lebak maka dua ya. Ini menebak jenis kelamin janin. Dan alatnya bukan USB, alatnya segelas air putih. Oh, dilihat. Oh, laki-laki ini mbak. Maka ini menebak-nebak perkara lain. Karena tidak menggunakan alat yang terkait dengan perempuan. Ini yang penting hal ini, yang penting hal ini, karena dengan menyelesaikan hal ini selesai sudah semua masalah atau banyak masalah. Yaitu menebak-nebak perkara gaib adalah mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib tanpa ilmu dan tanpa alat yang berhubungan. Definisi ini saya dapatkan dari pelajaran Syaikh Suhaimi hafizahullah ta'ala. Maka menebak-nebak perkara gaib namun dengan alat, dengan ilmu dan alat yang berhubungan bukan termasuk menebak-nebak perkara gaib yang dilarang dalam syariat. Kal ikhbar semacam memberitakan dengan apa yang akan terjadi di bumi. Maka contoh perdukunan adalah memberitahu nanti akan terjadi demikian-demikian. Dari mana sumbernya? Dengan istinad dia bersandar pada satu sebab, yaitu perbuatan jin yang mencuri-curi dengar perkataan malaikat di yang membicarakan tentang apa yang akan terjadi di langit dunia. Artinya seorang jin mencuri-curi dengar satu kata dari perkataan malaikat fayulqiha, lalu kata tersebut dia sampaikan ke telinga seorang dukun. Lalu dukun atau jin tersebut mencampuri perkataan yang benar tersebut dengan 100 kedustaan. Dan banyak orang pun membenarkan perkataan jin ini atau perkataan dukun ini yang kebetulan pas disebabkan satu kata yang memang benar karena kata tersebut, atau satu kalimat yang benar karena kalimat tersebut hasil mencuri dengar pembicaraan mereka. Dan Allah lah satu-satunya yang mengetahui hal yang baik. Yang dimaksud Allah adalah satu-satunya yang mengetahui hal yang baik adalah baik hakiki. Karena baik ada dua macam, ada baik hakiki dan ada baik nisbi. Baik nisbi adalah apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi sebelum kita lahir itu gaib bagi kita dan tidak gaib bagi pelaku sejarah dan bagi saksi sejarah. Maka gaib untuk kita tidak gaib untuk dia. Apa yang terjadi di kota Semarang saat ini gaib bagi orang yang berada di Jogja, tidak gaib bagi orang-orang yang berada di sana dan menyaksikan kejadian yang terjadi. Maka perkara yang sedang terjadi dan yang telah terjadi itu disebut gaib nisbi. Gaib untuk sebagian orang, tidak gaib untuk orang lain. Sedangkan perkara masa depan, maka itu yang dimaksud, itu adalah gaib hakiki. Dan itulah yang dimaksud Allah adalah satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Oleh karena itu siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku menjadi sekutu Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tersebut, itu bisa mengetahui hal yang gaib, dia mengetahuinya dengan kesukunan atau yang lainnya, atau mempercayai orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib yaitu masa depan, maka dia telah menjadikan bagi Allah sekutu dalam perkara yang merupakan hak khusus Allah, sehingga dia adalah orang yang menciptakan Allah dan Rasulnya. Dan banyak dari perdukunan, banyak para dukun, mereka bergantung dengan setan, bersandar dengan setan, sehingga tidak lepas dari kesyirikan dan mendekatkan diri kepada perantara yaitu setan, yang perantara tersebut dimanfaatkan untuk mengaku-ngaku muta halil ghaib. Oleh karena itu maka persukunan hukumnya adalah kemusyrikan dari sisi terdapat klaim atau mengaku-ngaku menjadi sekutu Allah dalam ilmu yang merupakan ilmu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tentang masa depan. Dan dukun itu juga musyrik dan kafir. Alasan yang kedua dari sisi karena dia mendekatkan diri kepada selain Allah, maka dukun itu kafir dengan dua alasan. Yang pertama karena dia mengaku-ngaku mutahal yang gaib, padahal dia itu masa depan, padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui masa depan. Kemudian yang kedua, sebabkan dukun itu mendekatkan diri kepada jin, kepada setan, dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan siapakah istri Nabi tersebut. Akan tetapi meskipun tidak disebutkan maka ini tidak masalah, karena semua sahabat dan juga semua ummahatul mukminin adalah manusia-manusia yang terpercaya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, man ata arafan, barang siapa yang datangi araf, itu dukun, tukang ramal, fasa'alahu an syai, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasaddaqa bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dia katakan, lam tuqbalahu salatu arba'ina yawman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Namun yang benar fasaddaqa bima yaqul itu tidak ada, tidak terdapat dalam sahih Muslim. Kalimat fasaddaqa bima yaqul itu tidak terdapat dalam sahih Muslim. Dan itu riwayat yang lain, bukan riwayat yang Muslim. Maka barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya kepadanya tentang satu hal, maka tidak diterima selanjutnya semelama 40 hari 40 malam, meskipun dia tidak percaya dengan ramalan tukang ramal tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin, barang siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal. Sebagian ulama membedakan antara araf dengan kahin. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan araf dan kahin sama saja. Di antaranya adalah pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah, araf dengan kahin itu tidak ada bedanya. Fasadda kau bima yakun, lalu percaya dengan ramalan yang dia sampaikan. Maka dia telah kafir dengan bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafir dengan Quran dan hadis. Karena Quran mengatakan semacam di surat An-Naml ayat yang ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada satu pun di langit dan yang di bumi yang mengetahui hal yang gaib, karena hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Demikian juga terdapat banyak hadis yang menunjukkan kalau yang mengetahui hal yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Diriatkan oleh Abu Dawud. Maka dari dua hadis ini, maka hukum bertanya kepada tukang ramal itu dirinci menjadi dua. Jika bertanya kepada tukang ramal bukan dengan tujuan untuk mempercayai ramalannya, tujuannya untuk main-main, iseng, buang-buang pulsa, ketika SMS ramal, maka jika untuk iseng dan main-main dan bukan untuk percaya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi maksud tidak diterima, tidak berpahala. Artinya sah, namun tidak berpahala. Kemudian yang kedua, jika orang itu bertanya kepada tukang ramal dengan tujuan untuk meyakini dan membenarkan ramalannya, maka termasuk dalam hadis Abu Dawud, yaitu batalah keislamannya. Maka dia kafir, kafir dengan Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya masa depan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara perkara yang wajib untuk diingatkan dan diperingatkan adalah tentang para tukang sihir dan para kahin, para dukun, wal musta'wabin, dan orang-orang yang ngaku jadi dukun. Musta'wabin adalah orang yang tidak punya ilmu perdukunan, dalam artian ilmu kerjasama dengan setan. Dia tidak punya setan yang membantunya untuk menebak-nebak perkara gaib. Namun dia cuma ngaku-ngaku aja, ngaku-ngaku saya ini dukun. Padahal dia tidak punya ilmu perdukunan sekalipun. Gak punya jin, gak punya ini, namun ngaku bisa nebak. Dari mana dia ngaku bisa demikian? Ya, asal aja. Asal meyakinkan. Itu musya'wabin. Dukun namun tidak punya ilmunya dukun. Dukun namun tidak punya kerjasama dengan setan dan yang lainnya. Dan dia cuma modal bisa meyakinkan, modal pintar ngomong yang meyakinkan. Mereka ini adalah orang-orang yang merusak bumi dan tidak memperbaiki bumi. Karena bumi itu diperbaiki dengan taat dan dirusak dengan maksiat. Dan peramalan dan perdukunan adalah bahkan termasuk maksiat yang paling maksiat. Maka perlu diingatkan, masyarakat perlu diingatkan tentang yang namanya dukun ini. Kenapa? Karena dukun ini banyak bentuknya. Faba'duhum, yang pertama ada dukun yang memberikan penampakan kepada masyarakat dengan gaya tabib, dengan gaya pengobatan alternatif. Maksudnya dukun bilangnya pengobatan alternatif, padahal sebenarnya sama dengan perdukunan, yang bisa memberi mengobati penyakit padahal dia sebenarnya merusak akidah. Karena dia mengobati dengan perdukunan. Dia perintahkan pasiennya untuk menyembelih hewan ayam cemani yang hitam semua untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dia minta untuk menyembelih kebo bule, kebo rambut putih semua, bukan hitam, Mas. Ini kebo putih semua. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tuliskan untuk pasiennya tolasin. Tolasin adalah tulisan simbol-simbol yang tidak bisa dibaca. Kotak-kotak, kemudian segitiga-segitiga, kemudian alif jejer empat, itu apa bunyinya? Tidak bunyi. Apa artinya? Tidak ada artinya. Itu simbol. Itu disebut tolasin. Ya, tolasin adalah tolasin sirki, ya. Adalah simbol ya, ngundang setan dan minta bantuan setan. Dia tuliskan untuk pasiennya tolasin sirkiyah. Baca kita jimat dan ada tulisan-tulisan yang tidak terbaca, simbol-simbol yang tidak terbaca, yang tidak bermakna. Atau dia tuliskan ta'awid syautaniyah, jambi-jambi, minta perlindungan kepada setan. Bahasa kita mantra. Ini dukun model pertama. Dukun dengan penampakan pengobatan alternatif. Kemudian yang kedua, sebagian dukun yang lain menampakkan bahasanya dia adalah orang yang bisa mengkabarkan, memberitahukan perkara-perkara gaib. Ini memang asli, dia mengatakan dirinya tukang ramal. Demikian juga tempat-tempat, posisi-posisi, barang-barang yang hilang dicuri orang atau yang lain. Dia ngaku menerima pasien konsultasi barang hilang karena dicuri orang. Artinya orang-orang yang bodoh mendatangi orang ini, padahal orang yang didatangi juga ngaku bodoh, kijoko bodoh, bahkan ngaku dirinya adalah gendeng, gendeng pamuta. Orang-orang bodoh mendatangi orang ini, padahal yang didatangi juga ngaku saya ini orang bodoh, saya ini orang gendeng. Maka yang datang kepada orang gendeng, ya orang yang lebih gendeng daripada yang gendeng. Maka orang-orang bodoh mendatangi orang ini, kemudian konsultasi bertanya kepadanya tentang barang-barang yang hilang. Lalu si dukun ini kemudian berkata, memberitahukan kepada orang yang datang tentang tempat keberadaan barang-barang hilang tersebut. Atau bahkan bisa langsung mendatangkan barang hilang tersebut. Ini tentu lebih mahal ini. Kan yang pertama cuma ngasih tahu tempatmu di pinggir kali sebelah utara sana dekat pring-pring, mau banyak sepanjang menuju Merapi pinggir kali dekat pring-pring itu luar biasa banyak sekali. Ayuhdiruha atau langsung mendatangkan barang yang hilang tersebut langsung seketika. Barangnya langsung bisa dipulangkan. Jin yang mulangkan. Biwasin sampai syayatin. Dia bisa langsung mendatangkan barang hilang tersebut dengan perantaraan setan. Kemudian dukun model ketiga. Dan sebagian yang lain di antara para dukun itu menampakkan dengan penampakan wali, orang soleh alias kiai, pinter ngaji, baca Quran fasih, rajin sholat, namun Tidak tahu aslinya ini kiai yang nyambi dukun atau dukun yang nyambi kiai, itu enggak jelas. Yang orang ini punya kemampuan luar biasa, yang itu dia aku-akukan ini adalah karomah wali. Contoh kemampuan luar biasanya, dia bisa masuk ke dalam api kemudian keluar selamat, nyaingi Nabi Ibrahim. Atau dia bisa memukulkan senjata ke badannya dan tidak apa-apa. Atau dia bisa megang ular, digigit ular, dan ular berbisa dan santai-santai saja. Dan kemampuan aneh-aneh yang lainnya. Padahal kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh dukun yang aku wali ini, padahal orang tersebut artinya adalah dajjalun sya'wadun waliun li syaitan, adalah pembohong. Ketika dia mengaku dirinya adalah wali, orang soleh, dan musya'wadun dan sebagiannya, kemampuan luar biasanya adalah musya'wad. Sebagian kemampuan luar biasanya ini adalah trik tersembunyi. Dia punya metode tertentu, mungkin punya, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam, ada minyak tertentu, katanya minyak dari kodok dan dicampur apa, itu jika dioleskan ke tangan, tangan dimasukkan ke dalam api, tangannya nggak apa-apa, keluar nggak apa-apa. Maka dia tidak terbakar api, itu bukan karena memang anti api, enggak, namun itu musyawad. Itu adalah trik. Ada ramuan tertentu, ada minyak tertentu yang dioleskan ke tangan, sudah ditungkan di atas lilin misalnya, ya dibolak-balik kayak sate, ya tetap enggak apa-apa karena memang ada minyak yang menghalangi kulitnya untuk terbakar. Yang disebutkan oleh Syaikhul Islam ada jenis minyak semacam itu, dan itu dipakai oleh sebagian dukun. Maka boleh jadi kemampuan luar biasa tersebut adalah tipuan. Maka sehingga orangnya adalah dajjalun musya'wad. Atau kemampuan luar biasanya itu memang benar, dia masuk tanpa apa-apa, masuk dalam api kemudian bisa keluar, namun itu bantuan setan. Maka waliun li syaitan. Maka dia adalah wali, namun bukan wali Rahman, bukan wali Allah, namun kekasih setan. Dan setanlah yang membantunya sehingga punya kemampuan yang aneh-aneh. Maka jika ada orang yang punya kemampuan aneh-aneh tersebut, maka boleh jadi bantuan setan. Memang benar semacam itu, jadi itu bantuan setan, karena dia bukanlah orang yang saleh, bukanlah orang yang bertauhid. Atau boleh jadi itu adalah trik dan permainan serta tipuan. Nah, semua tiga jenis dukun ini, baik yang terang-terangan dukun, tukang ramal, tukang tebak, atau ngakunya pengobatan alternatif, atau ngakunya kiai, ustaz, dan wali, semuanya aslinya turidul ikhtiar. Itu cuma menginginkan tipu daya. Ihtiyal wa nasba. Allah akan nasbir. Bagaimana keadaan kita? Uridul ihtiyat. Maka tiga jenis dukun tersebut cuma menginginkan tipu daya. Di aki amwalana, untuk memakan harta manusia. Karena itulah cita-citanya dukun dan tukang sihir. Mereka itu aslinya cari duit. Karena perdukunan itu adalah bisnis yang menguntungkan. Modal meyakinkan dan pinter bohong itu bisa mendapatkan keuntungan yang besar, buktinya bisa iklan di televisi. Yang buntang panting bisnis saja belum tentu bisa iklan di televisi, ini dukun iklan di televisi. Itu artinya perdukunan adalah bisnis yang prospeknya cerah. Bisa iklan di televisi, itu biaya enggak sedikit dan berulang kali setiap hari. Maka ini bukti kalau perdukunan itu adalah perusahaan pribadi yang prospeknya cerah. Perusahaan pribadi milik satu orang. Maka tujuannya adalah untuk memakan harta manusia. Bohong kalau dukun itu bilang ya, dia mau bagi-bagi ilmu dan mau menolong sesama. Bagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-A'raf ayat yang ke-113 dan ke-114 berkaitan dengan ucapan para tukang sihir Fir'aun yang diminta Fir'aun untuk tanding dengan Musa. Maka para tukang sihir ini mengatakan, inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Wahai Fir'aun, apakah kami dapat upah yaitu duit? In kunna nahnu al-ghalibin, jika kami menang melawan Musa. Maka Fir'aun pun mengatakan, na'am. Kalau na'am, tentu duit itu jangan tanya, pasti itu. Wa innakum laminal muqarrabin, dan kalian juga termasuk orang-orang yang dekat di sisi alias kedudukan. Maka Fir'aun tahu dukun itu ingin kedudukan. Fir'aun tahu dukun itu mengharapkan kedudukan. Kedudukan di mata manusia. Oleh karena itu, maka Fir'aun pun ngiming-ngimingi mereka, wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan jadi pejabat tinggi di istanaku. Maka itulah tujuan tukang sihir dan para dukun. Cari duit, cari kekayaan, memakan harta manusia dengan cara yang batil dan mencari kedudukan. Pengen dimuliakan orang, ya, orang pada suan, senang sekali dia. Orang pada nunduk-nunduk di depannya. Pada orang kaya, pada para pejabat, kok ngantri di depan rumahnya yang jelek, senang sekali ya, sambil ngunduk-ngunduk. Karena yang dicari adalah al-jah, yang dicari adalah pangkat dan kedudukan di mata manusia. Aslinya demikian keadaan para dukun. Dan tujuan dukun adalah ifsad aqidah, adalah merusak akidah masyarakat. Maka kewajiban kaum muslimin ayyuhadhiruhum, untuk mengingatkan orang lain agar menjauhi dukun. Setelah dia menjauhi dukun itu sendiri, dan kewajiban para penguasa untuk istitabatu ha'ula, untuk meminta orang-orang yang memerintahkan orang-orang yang menjadi dukun tersebut diminta untuk tobat dan meninggalkan perdukunan. Fa'in tabu, maka jika dia bertobat, maka alhamdulillah. Wa ila, maka jika tidak, kutilu, mereka dibunuh, dipenggal lehernya. Supaya apa? Li'irahatil muslimin, untuk membebaskan kaum muslimin dari keburukan mereka dan kerusakan mereka. Dan yang kedua adalah untuk melaksanakan hukum Allah tentang mereka. Maka di sini kita lihat penulis berpendapat bahasanya hukum untuk dukun dan tukang sihir itu adalah dibunuh. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Tukang sihir itu dibunuh, itu pendapat tiga imam mazhab selain Syafi'i. Sedangkan Al-Imam Syafi'i merinci. Kalau Al-Imam Syafi'i merinci bergantung bentuk perdukunan dan sihirnya. Jika dia mendapatkan ilmu perdukunan dan sihir tersebut dengan melakukan kekufuran, kekafiran dan kemusyrikan, maka terhadap mendapatkan hukuman bunuh. Jika tidak, maka tidak. Tetap dihukum, namun hukumannya bukan hukuman bunuh. Dan yang benar adalah pendapat tiga imam mazhab selain Syafi'i yang mengatakan hukumnya adalah hukum bunuh. Di antara dalilnya adalah karena ini adalah pendapat tiga orang sahabat Nabi dan di Fathul Majid dikatakan tidak dijumpai sahabat lain yang menyelisihinya. Bagaimana kata Imam Ahmad, terdapat riwayat yang sahih bahasanya dukun dan tukang sihir itu hukumnya dibunuh dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar, Hafsah binti Umar dan Jundub Al-Adzi. Bukan Jundub bin Abdullah Al-Bajali, namun Jundub Al-Adzi. Dalilnya dari Sahih Bukhari, dari Bajalah bin Abadah, dia mengatakan Umar, Khalifah Umar bin Khattab menulis surat. Umar bin Khattab menulis surat dikirimkan ke para gubernur di wilayah Islam ketika itu, mengirimkan surat keputusan khalifah. Apa isinya? Anik turu kula sahirin wa sahirate, bunuhlah semua tukang sihir baik laki-laki ataupun perempuan. Bunuhlah tukang sihir, diperintahkan seluruh gubernurnya untuk membunuh semua tukang sihir baik laki-laki ataupun perempuan. Tadi kita sampaikan ada tiga sahabat Nabi yang berpendapat tukang sihir, demikian juga dukun, itu dibunuh. Di sini kita jumpai dalam riwayat Bukhari dan Sahih Bukhari Umar, dan tidak terdapat sahabat yang protes dan mengingkari keputusan Umar yang menetapkan hukum bunuh atas semua tukang sihir. Padahal ini surat dikirimkan ke seluruh penjuru dunia Islam untuk memberantas kesyirikan dan perdukunan. Demikian juga Hafsah, demikian juga Jundub Al-Adzi. Dalil yang lain ada dari Jundub, yaitu Jundub Al-Adzi. Bukan Jundub bin Abdullah Al-Bajali, Jundub Al-Adzi. Kalau Jundub yang sering kita baca hadisnya adalah Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Dari Jundub Al-Adzi marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan hadus sahih. Dhurbatun bisayfi. Hukuman had tukang sihir adalah tebasan dengan pedang. Dikatakan oleh Tirmidzi, namun hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif, maknanya sahih. Karena terdapat tiga sahabat yang berpendapat tentang hal ini, dan tidak ada sahabat yang lain yang mengingkar sebagaimana di Fathul Majid. Dikatakan di Fathul Majid tidak disempai sahabat lain yang menyelisih hal ini, maka ini adalah ijma' sahabat. Kemudian berkaitan dengan hukum bunuh untuk dukun dan tukang sihir, penulis mengatakan ada istitab terlebih dahulu. Ada istitab. Yajibu ala wakil umur istitabatu ulai. Diminta untuk tobat dulu. Bisa langsung dibunuh. Meskipun setelah diketahui jelasnya sudah dukun, terbukti sudah dukun, disuruh tobat dulu, kasih kesempatan tobat 3 hari. Baru ketika dia tetap tidak menghilangkan perdukunan dan praktek perdukunannya, baru kemudian dibunuh. Maka berkaitan dengan ada istitab, istitabah ataukah tidak, ini perkara yang sebenarnya perkara yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan tukang sihir dan dukun itu dibunuh tanpa istitabah. Begitu terbukti dia adalah dukun, maka langsung dihukum pancur. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian yang kedua, ada ulama yang berpendapat ini meskipun tukang sihir dan dukun, setelah terbukti dia adalah tukang sihir dan dukun, tidak lagi dipancung sampai diminta untuk tebak, suruh mikir 3 hari, meneruskan praktek, tetap buka praktek, ataukah meninggalkan praktek dan meninggalkan ilmu sihir dan perdukunannya. Terus setelah dia ngeyel, tetap praktek. Padahal sudah diingatkan, jadi dikasih surat peringatan dan surat, untuk meninggalkan hal tersebut, seolah mudah dibunuh. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i, dan adalah yang benar. Karena dosa perdukunan dan dosa sihir itu paling banter adalah kita katakan sama dengan dosa kemusyrikan. Dan orang musyrik juga diminta untuk tobat. Kemudian at-tatayyur. Bahasan berikutnya adalah tatayyur, yaitu merasa sia karena hal-hal tertentu. Yang dimaksud dengan tatayyur adalah tasya'um, merasa sial disebabkan burung, nama, mendengar kata-kata tertentu, atau melewati tempat tertentu, atau menjumpai orang tertentu, dan yang lainnya. Maka tatayur maknanya adalah tasya'um, merasa sial. Kenapa disebut tasya'um, merasa sial itu disebut dengan tatayur? Karena asal muasalnya. Tatayur diambil dari kata-kata tayir yang artinya burung. Karena asal muasalnya, orang Jelia itu merasa sial dengan burung. Ketika mereka mau mengadakan perjalanan, dagang atau yang lain, maka mereka istikharah bertanya kepada burung, ini sebaiknya jadi berangkat hari ini atau enggak jadi berangkat. Maka dia ambil burung, kemudian dia bentak burung tersebut. Dia bentak burung tersebut, juga burungnya kok terbang ke kanan, tanda baik. Dibentak kok terbang ke kiri, tanda buruk. Ini alamat rugi, alamat celaka. Atau dia nggak ngambil burung, namun ketika jalan maka dia dilihat ketemu burung pertama kali. Burung itu terbang ke arah kanannya atau terbang ke arah kirinya. Namun kok nggak ada burung, malah cari burung. Dikasihkan dalam sangkar, dibentak, itu kagetnya ke kanan atau kagetnya ke kiri. Ke kanan alamat baik, ke kiri alamat sia. Maka karena asal muasalnya adalah berkaitan dengan keyakinan terhadap burung semacam itu, istikharah dengan burung, kemudian merasa sial dengan salah satu jenis terbangnya burung, maka disebut dengan istilah tatayur. Namun kemudian keyakinan ini berkembang, enggak cukup dengan burung, namun kemudian dengan yang lainnya. Maka kalau orang jelia itu istikharah dengan burung, kalau sebagian di masyarakat kita istikharah dengan tokek, ada tokek bunyi, maka kemudian suge, kaya, bunyi lagi, kere, bunyi lagi, suge, artinya kaya, bunyi lagi, kere, sampai bunyi yang terakhir, kok bunyinya pas kere. Kemudian bilang, wah memang jatahnya jatah kere, jatahnya jatah jadi orang miskin. Maka nebak nasib dan istiqorah sama tokek. Ini menunjukkan bahasanya semua bentuk kerusakan akidah itu adalah sebelum merusak akidah itu merusak akal pikiran. Manusia bisa mikir, tanya sama burung, tanya sama tokek yang enggak mikir, enggak punya otak, enggak punya enggak bisa berpikir, malah dijadikan konsultan. Ngangkat konsultan kok burung, ngangkat konsultan kok tokek. Merusak di mana akal manusia? Allah muliakan manusia dengan diberi akal pikiran. Dia menghinakan diri dengan tidak membuktikan akal pikirannya dan merasa hina di depannya tokek. Tokeklah yang lebih pintar, lebih tahu daripada dirinya. Nah, kemudian keyakinan ini berkembang dengan nama. Hanya orang jeli ketika dia melakukan perjalanan ketemu orang. Orang yang pertama kali ditemu itu namanya siapa? Oh, namanya Bejo. Itu artinya untung. Wah, untung nih perjalanan kita. Kok yang ditemui yang pertama kali namanya? Kok namanya yang jelas namanya Mandung keburukan? Maka waduh, ini ketemu pertama kali kok orang namanya ini, namanya yang jelek. Wah, ini alamat buruk ini. Atau Alfa, ketika dia mengadakan perjalanan, orang jelek ketika mengadakan perjalanan dengar omongan apa pertama kali yang didengar? Kok yang pertama kali didengar kok ada dua orang tengkar, dan yang kedengaran pertama kali, rugi kamu. Waduh, yang didengar pertama kali, rugi kamu. Ini ada dua orang tengkar, yang didengar pertama kali, rugi kamu. Rugi. Maka tasa'um dengan lapak. Tasa'um dengan demikian juga ada tasa'um merasa sial dengan tempat tertentu atau dengan orang tertentu. Orang jelia itu merasa sial jika ketika mereka mengadakan perjalanan yang ditemui pertama kali orang cacat. Mengadakan perjalanan ketemu pertama kali kok orang pincang. Waduh, orang pincang yang ketemu pertama kali. Ini tanda pincang ini perdagangan kita nanti. alias rugi. Dan yang lainnya boleh jadi anggapan sial dengan hari, ya, atau anggapan sial dengan bulan, bulan surah bulan sial. Kalau orang Celia, bulan sialnya ada dua, bulan Sofar sama bulan Sawal. Nah, bulan Sawal itu bulan sial untuk masalah nikah. Jangan nikah di bulan Sawal. Ya, Nabi berantas ikut ini dengan kebanyakan nikah Nabi bulan di bulan Sawal. Dan yang kedua bulan Sofar. Nah, bulan Sofar dianggap bulan sial untuk berbagi kegiatan. Atau dengan hari, bagaimana keyakinan yang tersebar di tempat kita, kalau hari nikah itu jangan hari kematian keluarganya. Oh, jangan nikah hari Selasa Pahing, ini geblaknya si mbahmu. Geblak itu hari mati. Mbahmu itu matinya Selasa Pahing. Oh, jangan Kemis Pon. Oh, kenapa ini? Ini geblaknya mbok demu. Mbok demu mati hari itu. Akhirnya keluarga, kalau keluarga besar sulit cari hari. Dari buyutnya sampai bule-budenya sudah ngabisin hari semua itu. Teman sudah jadi geblak semua. Teman sudah jadi hari mati semua, tak boleh nikah itu. Faidah agama saksun. Maka jika seorang bertekad untuk melakukan satu perkara, baik itu perkara agama, misal perjalanan haji, atau perkara dunia, perdagangan, perjalanan bisnis atau yang lain, jika dia melihat atau mendengar sesuatu yang tidak disukai, maka apa yang dia dengar itu mempengaruhi dirinya. Maka hal tersebut mempengaruhi pada dirinya, sehingga ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dia membatalkan apa yang menjadi tekad bulatnya. Kenapa? Tatayyuran wa ta'assuran. Karena merasa sial dan berpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Maka hatinya bergantung dengan apa yang tidak sesuatu yang tidak disukai itu. Dan hal ini mempengaruhi imannya. Wa yukhilu, dan merusak tauhidnya dan tawakalnya kepada Allah. Kemungkinan yang kedua, dia tidak membatalkan apa yang jadi tekadnya, akan tetapi tetap ada di dalam hatinya pengaruh dari tatoyur tersebut, perasaan sial tersebut, berupa sedih dan hati merasa sakit dan ham. Ham itu sedih berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi. Jangan cemas pada kita. Wal wasawis, sudah timbul banyak was-was bisikan dalam hati, ya, dan kelemahan. Maka menjadi kewajiban orang yang menjumpai hal semacam ini dalam hatinya, hendaklah dia lawan hatinya, dia lawan dirinya dengan dia cegah hal tersebut, dia tolak hal tersebut, dan dia memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal pada Allah. Dialah dia meneruskan apa yang ingin dia lakukan sambil mengatakan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma la ya'ti fil hasanati ila anta wa la yadfa'u sayyi'ati ila anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan yaitu nikmat kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mencegah keburukan yaitu musibah kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Maka jika orang tersebut merasakan tatayur karena satu hal atau satu sebab, karena mau berangkat pergi kok kejatuhan cinta, sebagian orang kemudian tatayur. Mau pergi kok kayaknya gelas di meja kok tiba-tiba pecah sendiri, jatuh sendiri, kayaknya gak ada yang nyenggol, kayaknya, gak tahu. Padahal sebenarnya saya yang nyenggol, pecah gol tas di belakangnya atau yang lain. Lalu kemudian merasa jangan-jangan dan jangan-jangan. Maka jika dia kemudian membatalkan karena hal-hal ini, dia batalkan apa yang jadi tekadnya, maka dia telah terjumus dalam kemusyrikan. Nah, jika dia benar, ketika timbul perasaan semacam ini, tidaklah dia apa yang jadi tekadnya tetap berjalan, dan tidaklah dia lawan hatinya yang membisikkan perasaan cemas dan seterusnya. Dan ini bisa sambil merenungkan dan sambil membaca doa yang Nabi ajar. Dan tatayur adalah penyakit yang sudah kuno, penyakit manusia yang sudah kuno. Buktinya telah Allah ceritakan ini dimiliki oleh umat-umat dan bangsa-bangsa kafir masa silam. Bahkan mereka menganggap sial dengan sebaik-baik makhluk, yaitu para nabi dan orang-orang yang beriman yang merupakan para pengikut nabi. Bagaimana Allah ceritakan Fir'aun dan para pengikutnya, jika mereka mendapatkan keburukan yaitu musibah, apa yang terjadi? Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya mengatakan ya tayyaru bi Musa wa mamma'ah. Mereka merasa Musa dan orang-orang yang ikuti Musa inilah sumber bencana. Ini menjadi sebab datangnya bencana. Maka Fir'aun kemudian memprovokasi para pengikutnya, oh ini gara-gara Musa ada di tempat kita, kita biarkan Musa ya, dan orang-orang yang mengikutinya di sini, nah timbullah bencana ini dan itu. Sebagaimana Allah ceritakan kaum Saleh, mereka berkata kepada Nabi Saleh, ittayar nabika wa bimam ma'aka. Wahai Saleh, ya kami merasa keberadaanmu dan orang-orang yang mengikutimu itu bikin sial kami, jadi sebab kesialan kami. Sebagaimana juga Allah ceritakan tentang Ashabul Qoya, penduduk satu kampung yang Allah kirimkan utusannya, yang Allah kirimkan utusannya kepada kampung itu. Penduduk kampung ini berkata kepada para utusan Allah, inna tatayyarna bikum, ya kami merasa kalian adalah sebab kesialan kami. Dapat banyak masalah, banyak problem, ini gak pernah terjadi kemarin-kemarin sebelum kalian mendakwai kami. Sebelum kalian dakwah beres-beres saja, lancar-lancar saja, aman-aman saja. Setelah kamu dakwah-dakwah, nah banyak masalah, banyak masalah ini dan ini. Maka kami merasa bahasanya kalian adalah sebab kesialan kami. Lailam tantahu lanarjumannakum, maka jika kalian tidak menghentikan aktivitas dakwah kalian, akan kami rajam kalian. Walayamasannakum minna adab alim, dan tentu kalian akan mendapatkan siksaan yang pedih dari kami jika kalian tidak menghentikan aktivitas dakwah kalian. Demikian juga Allah ceritakan orang-orang musyrik Mekah, mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kesialan. Bagaimana firman Allah di surat An-Nisa, wa in tusibhum sayi'atun, jika keburukan yaitu musibah menimpa mereka, mereka mengatakan hadihi min indik, wahai Muhammad ini gara-gara kamu, ini gara-gara dirimu. Maka demikianlah agama orang-orang musyrik itu sama, semuanya punya keyakinan yang sama dari zaman ke zaman, menganggap orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman adalah sumber kesialan dan sumber bencana serta musibah dan malapetaka. Kenapa kok bisa sama semua? Karena mereka semua hati dan akal mereka telah terbalik. Hati dan akal mereka telah terbalik. Mereka enggak mikir. Maka orang musyrik, semua orang musyrik itu enggak menggunakan akal. Selama mereka memilih kesyirikan atau kemusyrikan, maka mereka tidak menggunakan akal pikiran. Jika mereka menggunakan akal pikiran mereka baik-baik, maka mereka akan tinggalkan segala bentuk kekafiran dan kemusyrikan. Oleh karena itu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ketika telah masuk neraka baru mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabi sa'ir. Di surat Al-Mulk kalau katakan setelah masuk neraka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik mengatakan, tuh seandainya kami dulu di dunia mau mendengar dan mau mikir, mau menggunakan akal, maka kami tentu tidak masuk neraka. Artinya apa? Selama di dunia orang musyrik, orang kafir pun tidak menggunakan akal, akan mereka terbalik. Kok terbalik? Karena mereka berkeyakinan adanya keburukan pada orang yang orang tersebut ada sumber kebaikan, yaitu para rasul alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah hal tersebut terjadi, yaitu terbaliknya hati dan pikiran, kecuali disebabkan kesesatan itu sudah tertanam kuat dalam jiwa mereka, ditambah terbaliknya fitrah mereka. Jika tidak, maka yang benar kebaikan dan keburukan semuanya dengan takdir dan qada dan qadar Allah. Maka kebaikan dan keburukan itu terjadi sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah. Dan jika itu adalah kebaikan, maka itu adalah tafadulan, adalah anugerah Allah. Maka kebaikan adalah anugerah Allah dan balasan terhadap perbuatan taat. Sedangkan bencana dan musibah yang terjadi adalah bentuk keadilan dari Allah dan balasan serta hukuman karena tindakan maksiat. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Semua kebaikan, yaitu kebaikan di sini maknanya nikmat. Karena di Quran terkadang kebaikan artinya taat. Maka semua nikmat yang kau dapatkan, faminallah, maka itu datang dari Allah. Fama asabaka min sayiatin, dan keburukan yaitu musibah yang menimpamu, famin nafsik, maka karena ulah dirimu sendiri. Duh, tadi dikatakan semuanya kebaikan dan keburukan itu adalah takdir Allah. Kenapa ayatnya mengatakan baik-baik nikmat-nikmat itu takdir Allah, ketentuan Allah, musibah-musibah itu gara-gara ulah dan dosa manusia itu sendiri? Maka jawabannya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala di bagian awal ayat Allah mengkaitkan yang dimaksud dengan ma'asabaka min hasanatin faminallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kebaikan dengan takdir. Karena kebaikan nikmat itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagian kedua dari ayat, sedangkan musibah yang menimpamu maka itu karena ulahmu sendiri, maka di sini keburukan di sini tidak dinisbatkan pada yang mentakdirkan atau pada yang mentakdirkan, namun dinisbatkan kepada sebab. Maka di sini ada dua penisbatan. Awal ayat itu penisbatan nikmat kepada yang menakdirkan, yang menciptakan. Bagian kedua itu menisbatkan musibah kepada sebab. Yang menakdirkan tetap Allah. Dan apa yang jadi sebab musibah? Maksiat dan dosa manusia. Oleh karena itu maka tatayur adalah kesyirikan. Kenapa? Karena di sana terdapat bergantungnya hati kepada selain Allah dan adanya keyakinan timbulnya bahaya dari makhluk, padahal makhluk tersebut tidaklah memiliki bahaya dan manfaat untuk dirinya sendiri, bagaimanakah untuk orang lain? Tokek itu tidak bisa menyelamatkan dirinya seandainya digebuk orang. Dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, gimana dia memberi manfaat untuk orang lain? Maka sungguh aneh kalau orang menggantungkan dirinya dan hatinya kepada makhluk yang dia tidak memiliki manfaat dan bahaya untuk dirinya sendiri, bagaimana untuk orang lain. Dan alasan yang lain, tatoyur adalah syirik, karena tatoyur itu adalah bisikan setan dan waswas setan. Alasan yang ketiga, tatoyur adalah syirik karena dia berasal dari hati, karena hati memiliki rasa khauf, rasa takut dan rasa takut kepada selain Allah, dan ini bertolak belakang dengan tawakal yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu dengarkanlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan umatnya tentang bahaya tatoyur. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Apa yang dimaksud tidak ada penyakit menular? Pada penjelasan yang paling tepat tentang hal ini, itu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, sebagaimana keyakinan jahiliyah. Sehingga penyakit menular itu ada, namun ada sebabnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan tentang sahabat yang ketika Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular, sahabat mengatakan, "Ya Nabi, ada satu unta kudisek, dan unta sehat ini kemudian temenan sama unta yang kudisek, akhirnya jadi kudisek semua." Maka Nabi mengatakan, siapa yang memberi kudis yang pertama? Kudisen yang pertama itu siapa yang jadi biang keladinya? Maka artinya tidak ada penyakit yang menular ketika menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Walam tiyarta, dan tidak benar keyakinan tentang anggapan-anggapan dia. Wala hamata, dan tidak benar keyakinan tentang masalah hantu padang pasir. Sampai itu keyakinan jahiliyah tentang adanya hantu di padang pasir. Kalau orang itu meniti padang pasir, nanti akan dijumpai hantu yang menyesatkan, hantu yang menyesatkan perjalanan musafir. Wala sofaro, terdapat beberapa penjelasan ulama tentang makna wala sofaro. Salah satunya adalah tidak benar keyakinan tentang bulan sofar adalah bulan sial. Tadi kita sebutkan jahiliyah itu punya dua bulan yang diyakini sebagai bulan sial. Salah satunya adalah bulan sofar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan la adwa wala tiarota, tidak benar adanya keyakinan tentang penyakit menular yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak pula benar keyakinan tentang sial karena sebab burung. Wa yujibuni al-fa'lu, dan aku suka al-fa'al. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, apa yang dimaksud fa'al? Al-kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik yang menumbuhkan optimis, yang menumbuhkan semangat. Dan kalau berkaitan Muslim, demikian juga Ibnu Mas'ud mengatakan marfu'an sabda Nabi mengatakan atiyaratu syirkun, keyakinan sial itu adalah salah satu bentuk kemusyrikan. Dan dalam Sahih Muslim dari sahabat Muawiyah, namun ingat bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, kan, tapi Muawiyah bin Hakam. Dia berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, di tengah-tengah kami, di masyarakat kami ada banyak orang yang punya anggapan-anggapan sial." Maka Nabi katakan, "Dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi." Anggapan sial itu adalah sekedar perasaan yang kalian dapati pada hati kalian. Maka apa? Maka anggapan sial itu manusiawi. Orang punya perasaan was-was sial, jangan-jangan demikian dan demikian, itu manusiawi. Karena orang itu menjumpainya dalam hatinya dan dia tidak punya kuasa untuk mencegah hal tersebut. Karena hati itu Allah yang ngatur. Tiba-tiba muncul dalam hatinya karena satu hal, perasaan waktu, perasaan sia, jangan-jangan ini sebab celaka. Maka itu wajar, normal manusia. Lalu yang enggak boleh apa? Fala yasudannakum. Lalu perasaan sial tersebut jangan menghalangi kalian untuk melaksanakan apa yang telah kalian maksudkan dan kalian inginkan. Ini yang terakhir. Adapun punya perasaan sial itu manusiawi, maka itu normal, itu tidak dosa. Namun dengan catatan jangan jadi istiqah, dan dengan catatan ada usaha untuk melawan dan menghentikan perasaan tersebut. Namun yang terlarang dalam masa dalam perasaan ini adalah ketika perasaan jahil ini menyebabkan orang ketika mau pergi gak jadi pergi. Maka Nabi beritakan dalam hadis ini bahasanya ketika seorang itu merasa terganggu dan merasa sial dengan burung atau yang lainnya, maksudnya itu hanyalah satu hal yang perasaan yang ada pada dirinya dan keyakinannya, tidak pada kenyataannya, tidak pada benda-bendanya. Bukannya burung itu membawa sial. Semacam ada burung gagak atau burung hantu, oh, ada orang yang mau mati. Mungkin adalah perasaan sial, keyakinan sial. Maka sangkaannya dan rasa takutnya dan kesyirikan, kemusyrikan yang ada pada dirinya, itulah yang menyebabkan adanya perasaan sial, dan itulah yang menghalanginya karena dia terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Maka Nabi SAW menjelaskan pada umatnya, dan Nabi jelaskan kerusakan anggapan sial supaya mereka tahu dan yakin bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menjadikan untuk mereka benda-benda tersebut sebagai tanda sial, alamat sial, tidak pula dalalah, petunjuk akan terjadinya kesialan, dan Allah tidak memasangnya sebagai sebab, sebab bencana yang mereka takuti dan mereka waspadai. Maka hendaknya hati manusia itu tenang, demikian juga jiwa manusia itu tenang, merasa mantap dan merasa tenang dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah zat yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul dan menurunkan berbagai kitab untuk mengajarkan keesaan Allah. Dan Allah ciptakan langit dan bumi supaya orang, supaya seluruh makhluk itu mengesakan Allah dalam ibadah. Maka Allah putus ikatan kesyirikan dari hati hamba-hambanya. Maka siapa yang berpegang teguh dengan tali tauhid yang kokoh, berpegang teguh dengan tali yang kuat, dan tawakal kepada Allah, maka Allah akan potong hajizat tiarati, atau orang tersebut memotong was-was perasaan sial mingkobli istiqroriha, sebelum kokoh di dalam hatinya, dan dia bersegera memperbaiki perasaannya sebelum perasaan sial tersebut semakin sempurna dalam hatinya. Ikrimah mengatakan kami duduk-duduk di dekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu lewatlah seekor burung yang bersuara. Maka salah seorang yang berada di tempat tersebut mengatakan khairun khair. Ini alamat baik, alamat baik. Maka Ibnu Abbas mengatakan la khaira wala syarra. Burung lewat itu bukan alamat baik, bukan pula alamat jelek. Maka Ibnu Abbas mengingkari orang tersebut, bersegera mengingkari orang tersebut supaya orang tersebut tidak berkeyakinan bahasanya burung itu punya pengaruh pada kebaikan dan keburukan. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain. Semua makhluk tidaklah mendatangkan kebaikan, tidak pula mencegah keburukan dengan sendirinya. Maka termasuk piaroh adalah keyakinan baik. Ketika seorang itu berkeyakinan ini sebab baik, yang Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab dan alamat kebaikan, maka itu termasuk tiarah. Jika ketika ada orang yang bertiarah dengan burung yang lewat, wah ini sebab baik, maka Ibn Abbas mengatakan bukan sebab baik, bukan pula sebab buruk. Maka orang berkeyakinan ada kupu-kupu masuk ke rumahnya, oh iya, nanti ada hari ini hari yang baik, kita akan datang ke tamu penting. Maka ini tidak benar, maka ini tiarah. Maka ini tiara. Jika mendengar suara burung perenja, ini tanda baik. Ada orang tamu besar, ini tiara. Maka tiara itu bukan hanya berkaitan dengan keburukan, namun ada juga tiara berkaitan dengan kebaikan. Itu adanya keyakinan suatu hal menjadi sebab datangnya kebaikan, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan. Dalil kalau ada tiara dalam kebaikan ini apa? Ibnu Abbas. Demikian kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada kesialan pada rumah, kendaraan, dan istri. Terdapat hadis dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tainkan untuk mubisai, wabil mar'ati." Fafil baiti, fafil mar'ati, wal wadabati, wal baiti. Maka seandainya ada kesialan, maka kesialan itu ada pada rumah, kemudian istri dan kendaraan. Kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hadis ini, yang dimaksud adalah bukannya membenarkan anggapan jahiliyah, namun yang dimaksud adalah ya ada sebagaimana anak itu ada anak yang jadi sebab bias, itu anak nakal, bikin masalah untuk orang tuanya, bikin masalah sama polisi, tetangga dan yang lainnya, maka anaknya jadi sebab bias. Ada pula anak yang jadi sebab kebaikan orang tuanya, membanggakan orang tuanya. Maka demikian pula istri, ya. Istri yang dapat istri sahabat Muhammad setiap hari ramai ada komentar. Maka demikian juga kendaraan, maka ada kendaraan yang bikin siap, ada menjadi sebab siap karena milih kendaraan asal-asalan, setiap hari kemudian motornya mogok, ada punya penting murah, cari yang murah namun kemudian gak karuan musuhnya, akhirnya setiap hari motor ke bengkel. Siapa terus ya, rusak semacam gara-gara kendaraan. Maka yang dimaksud makna ada kesialan dalam hal-hal tersebut, sebagaimana adanya keburukan pada anak, pada maka demikian juga ada keburukan pada istri, pada suami, pada rumah dan kendaraan. Adakah buku yang membahas tentang hadis-hadis gaib dalam kumpulan doa-doa yang disebut Al-Ma'thurat? Wallah alam, sampai saat ini saya belum tahu adakah buku tersebut, buku khusus untuk bahas ini. Maka malah kita tawarkan, mungkin nanti bikin tulisan Lili Ma'thurat. Tinggal dicek dengan penilaiannya Syekh Albani tentang hadis-hadis di sini, selesai. Ya udah lama-lama ngerti maksud. Ini hadisnya, riwayatnya, dan apa penilaian Syekh Albani tentang hadis-hadis tersebut. Nah, ini bisa jadi tulisan yang bisa untuk membantu sebagian orang yang bertanya tentang masalah ini. Bolehkah menulis karangan atau cerita fiksi? Ini berkaitan dengan apakah fiksi itu dusta. Sebagian ulama macam Syekh Qutbah mengatakan fiksi itu dusta. Namun jika kita kembalikan kepada definisi dusta, bahasanya dusta itu adalah memberitakan sesuatu yang menyelisih realita, maka sebenarnya tidak termasuk dalam dusta. Fiksi itu tidak termasuk dusta, karena dalam fiksi itu tidak terdapat perlawanan dengan realita, karena memang tidak ada realitanya. Padahal yang namanya dusta adalah menyelisih realita. Gimana menyelisihnya jika tidak ada realita? Oleh karena itu, maka selama fiksi itu adalah fiksi, realita itu adalah murni, fiksi itu adalah dibuat memang fiksi, terdapat di negeri entah berantah. Maka orang tahu kalau ini fiksi. Dan tidak dibuat seakan-akan ada satu kejadian yang real, maka ini bukan dusta. Maka hukumnya boleh insya Allah. Kemarin saya melihat di televisi ada iklan tentang acara akan diselenggarakan di televisi, intinya adalah duel pesulap atau sebenarnya lebih cocok duel sihir. Banyak orang cuma menganggap pertunjukan itu hanya pertunjukan seperti halnya akrobat. Bagaimanakah nasihat untuk orang-orang yang belum paham? Semakin merajalela setan sekarang, punya kuda tunggangan yaitu televisi. Maka ada acara pemilihan tukang sihir yang paling hebat. Apa namanya? Saya kemarin baca koran ada namanya, apa nama acaranya itu? Hah? Ah ya, master apa? Apa depannya? Kick master. The master. Hah? The master. Oh ya, the master. Ini acara sihir. Siapa tukang sihir yang paling hebat? Ini perlu untuk orang yang tidak paham, maka diberi pemahaman tentang apa itu sihir, dikenalkan pengertian sihir dan hukum sihir menurut syariat. Saya seorang laki-laki yang sudah mau menikah, alhamdulillah. Dulu saya punya pacar, setelah ngaji saya proses dengan seorang perempuan dan siap nikah. Pacar saya, bukan pacar saya. Mantan pacar atau pacar saya? Lain kan? Pacar saya yang sudah putus, mantan pacar berarti. Pacar saya yang sudah putus dulu, sekarang jelek-jelekin saya dan calon saya. Gimana sikap kami berdua seharusnya? Saya benar-benar kasihan dengan calon saya. Apa dia hanya mengomong kabelah satu lalu itu sih kami benar. Ngapain dipedulikan? Nggak usah disimpan nomornya. Ngapain juga bisa sudah jelek-jelekan, ganggu-ganggu? Ini berarti ada hubungan dan ada komunikasi. Apa perbedaan sholat lain dengan sholat tahajud? Sholat lain sholat di waktu malam, sholat pun di lain. Salat lain itu ada, boleh jadi salat witir, boleh jadi salat tahajud. Bolehkah salat tahajud dilakukan tanpa tidur terlebih dahulu? Namanya saja tahajud, tahajud dalam bahasa Arab artinya bangun setelah tidur. Yang namanya tahajud adalah bangun setelah tidur. Oleh karena itu ya, kalau mau disebut tahajud adalah salat sebelum setelah bangun tidur. Bagaimana dikatakan oleh Sa'id Al-Qabbani di bukunya tentang masalah tahajud. Oleh karena itu jika mau salat sebelum tidur, maka sebelum tidur ada salat, yaitu salat witir sebelum tidur. Hukum seorang yang wanita haid membaca zikir pagi petang, zikir tidak terlarang bagi wanita haid. Berzikir dan memegang buku zikir tidak terlarang bagi wanita haid. Apakah dia harus menutup aurat ataukah tidak? Tidak terdapat dalil yang mengharuskan perempuan ketika membaca zikir harus menutup aurat. Perintah zikir, zikirlah dalam keadaan duduk, berdiri, tidak disyaratkan harus menutup aurat. Apapunnya seorang wanita haid memegang mushaf atau Al-Quran terjemah, apa dalilnya? Kalau jumhur ulama melarang wanita haid memegang mushaf, namun yang dimaksud mushaf adalah yang murni mushaf. Kalau mushaf bercampur dengan yang bukan mushaf, maka al-hukmu lil ghalib. Kalau mushaf bercampur dengan bukan mushaf, maka al-hukmu lil ghalib. Manakah yang lebih banyak? Kalau yang lebih banyak adalah bukan mushaf, maka statusnya bukan mushaf. Kalau yang lebih banyak adalah Qur'annya, mushaf Qur'annya, maka berarti hukumnya adalah hukum mushaf. Al-hukmu lil ghalib. Itu juga bercampur. Oleh karena itu para ada sebagian ulama mengatakan, saya teliti tafsir jalan lain sampai juz 29 atau juz akhir itu Quran sama tafsirnya sama hurufnya. Quran hurufnya sekian ribu, ini tafsirnya juga sekian ribu. Namun kemudian di juz akhir, kemudian setelah sampai selesai, maka diketahui hurufnya tafsir, kalimat-kalimat tafsir lebih banyak daripada Qur'annya. Sehingga jadi yang beliau katakan, maka boleh dipegang oleh orang yang tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Demikian pendapat jumhur ulama. Maka jika itu terjemah dengan macam-macam sehingga itu lebih banyak daripada Qur'an, daripada Al-Qur'annya, maka boleh dipegang oleh wanita haid menurut, sekalipun menurut ulama yang melarangnya, yaitu jumhur fuqaha. Setan bisa berasal dari golongan jin dan manusia. Iya, jadinya di surat An-Nas, surat Al-An'am 112, demikian juga awal-awal surat Al-Baqarah tentang surat tentang orang-orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim, jika orang-orang munafik itu bersepi-sepi berjumpa dengan setan-setan mereka, itu setan manusia. Apakah penyebutan setan secara mutlak berarti golongan jin? Nah, jika cuma disebut setan saja, maka maknanya adalah setan jin. Disebut syayatin, maka itu maknanya adalah setan jin. Namun jika disebut syayatinul insi, itu setan manusia. Apakah batas yang menunjukkan satu perbedaan pendapat dikatakan perbedaan pendapat yang diakui? Apakah perkara-perkara ulama yang berselisih dalam yang bisa dikatakan sebagai perkara khilafiyah ijtihadiyah? Telah ukurnya adalah kekuatan dalil. Jika dalilnya adalah dalil-dalil yang kuat, masing-masing lahu hablun minan nadar, bagaimana kata syair, laisa kullu khilafin ja'a muhtabar ila khilafan lahu hablun minan nadar. Tidak semua khilaf itu khilaf muhtabar kecuali khilaf yang memiliki hablun minan nadar, ya, hujah yang bisa diterima. Seandainya orang itu tidak tahu pendapat yang kedua, dia baca alasan pendapat pertama akan manggut-manggut. Benar ini. Seandainya dia enggak tahu pendapat yang pertama, dia baca pendapat yang kedua, dia manggut semua. Benar, kuat ini. Maka itu yang disebut lauh habdun minan nazar. Maka itu khilaf mutafak. Jika seorang sering diberi tanda-tanda tangan kanan gatal karena akan mengeluarkan uang, tangan kiri gatal akan menerima rezeki, apakah ini termasuk syirik? Dari mana dia bisa menghubungkan ini dengan sebab untuk itu? Makanya ada syirkun fil asbab. Maka ada syirkun fil tikhadil asbab. Kesyirikan berkaitan dengan masalah keyakinan sebab. Dan kaidah dalam pelajaran tauhid mengatakan, siapa yang meyakini sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab, maka dia terjerumus dalam syirik asghar, syirik kecil. Siapa yang meyakini tangannya kanan gatal, itu nanti berarti mau kehilangan duit, sebab hilangnya duit. Tangan kiri gatal, itu sebab mau dapat duit. Maka dari mana dia bisa menetapkan ini sebagai sebab untuk itu? Maka meyakininya ada syirkun asghar. Oleh karena itu maka ya diyakini, maka tidak perlu diyakini sebagai ini dan itu. Ya, kemudian gatal ya dilihat mengenai sebab gatal apakah tidak. Kok gatal, terasa gatal enggak ada sebabnya, wah ini masalah ini. Ada penyakit yang tersembunyi, kadang datang, kadang tidak. Maka perlu dikonsultasikan pada ahlinya, gatalnya kena, kenapa? Apa hukum sutra dalam sholat? Hukum sutra dalam sholat diperselisihkan ulama. Timur ulama mengatakan sutra dalam sholat hukumnya mustahab, tidak wajib. Di antara ulama mu'asirin yang memilih pendapat ini, Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz, mustahab, tidak wajib. Dan sebagian ulama mengatakan hukum sutra dalam sholat itu hukumnya wajib. Di antara pendapat ini, di antara ulama mutaakhirin, Syaukani, ini yang dipilih oleh Al-Albani. Meskipun kita katakan pendapat yang kuat dalam masjid adalah insyaAllah adalah yang berpendapat wajibnya. Bagaimana jika ada orang yang bermuda-muda tidak bersutra dalam sholat? Kita katakan padanya, jika kamu memilih pendapat jumhur, jumhur mengatakan dianjurkan. Yang namanya dianjurkan bukan maknanya ayo rame-rame kita tinggalkan. Dan yang dimakna maaf dianjurkan, ya kalau kita bisa kerjakan ya harus kerjakan. Kenapa tidak dikerjakan? Kenapa kita zuhud dengan kebaikan, zuhud dengan pahala, zuhud baik, kamu zuhud dengan dunia dan zuhud dengan akhirat dan pahala, itu zuhud yang terserah. Akan tetapi perlu diketahui berkaitan dengan masalah sutra, apakah garis itu bisa jadi sutra? Imam Ahmad berpendapat garis itu bisa jadi sutra. Di antara ulama mu'asir yang berpendapat ini, Abdullah Al-Bazan di Tawfil Ahda memilih pendapat Imam Ahmad, garis bisa jadi sutra. Maka jangan nuduh enggak pakai sutra dulu. Jangan bermuda-muda nuduh orang enggak pakai sutra. Jika garis itu jadi sutra, maka tentu yang lebih jelas daripada garis tentu min babil aula. Kamu enggak pakai sutra padahal ada garis, ini dia jadikan sutra misalnya. Kan jangan bermuda-muda nuduh sebelum tahu sutoh itu apa. Dan nuduh kamu gak pakai sutoh, kamu ini belum tahu sutoh itu apa. Kapan saja disyariatkan mengangkat tangan dalam sholat? Pendapat yang paling kuat mengangkat tangan dalam sholat itu dalam empat keadaan. Ketika takbiratul ihram, ketika ada rukuk, bangkit dari rukuk, dan bangkit dari tahiyat awal. Ini pendapat yang paling kuat tentang mengangkat tangan, namun ingat ini hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan, tidak boleh ribut masalah ini. Ada orang ramai gara-gara masalah mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan, ini satu hal yang tidak benar. Sehubungan dengan dukun yang menyupai kiai, apakah meminum air yang telah didoakan oleh Pak Kiai bisa dihukumi hal tersebut? Perlu saya sampaikan, saya dulu pernah diminta orang tua untuk minum air tersebut dengan didahului membaca beberapa surat dalam Al-Quran sesuai pesan Pak Kiai. Jika yang dimaksudkan dengan didoakan Pak Kiai adalah air ruqyah, ruqyah dan ruqyah yang menggunakan air, dan Pak Kiai nya membaca ayat Al-Quran dan boleh ayat Al-Quran tidak dicampur dengan yang lainnya, maka tidak masalah. Karena ruqyah itu bisa dengan membaca langsung di hadapan orang yang sakit tanpa menggunakan media. Namun seandainya menggunakan media, itu juga diperbolehkan. Terdapat riwayat tentang hal ini. Maka yang penting apa yang dibaca oleh Pak Kiai tersebut, apakah murni Al-Quran atau doa-doa yang Nabi ajarkan, ataukah ditambahi Al-Quran plus. Nah, kalau ada plusnya dan plusnya enggak jelas, nah ini maka Kiai plus berdukun. Saya menemukan raja di rumah dan itu adalah milik orang tua. Bagaimanakah saya mempulangkan benda tersebut? Apakah saya harus meminta izin orang tua bila ingin membuangnya? Jawabannya, buang dan tanpa, dan jangan minta izin. Kalau minta izin enggak diizinkan. Bilang enggak? Raja itu jimat. Raja itu jimat. Maka dibuang saja, enggak perlu minta izin. Kalau minta izin malah enggak diizinkan. Dan pahala buang jimat itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Pahala yang besar kan? Maka segera saja dilakukan. Dan jangan sampai ketahuan. Kalau ketika orang tuanya itu masih tempel siriknya, jangan ketahuan. Menggunakan tas laki-laki untuk perempuan, apakah termasuk tasabuh dengan laki-laki karena dirasa tas laki-laki lebih memuat banyak bagian, lebih terperinci? Maka jika itu di satu masyarakat itu jadi khas tas laki-laki, maka di tempat tersebut tidak boleh, perempuan tidak boleh pakai tas tersebut. Demikian juga jika ada tas kecil kayak tas kenteng perempuan. Di tempat kita tas perempuan punya tas tenteng kecil dikalungkan di sini. Maka laki-laki jangan punya kreasi, wah jangan pak coba memakainya. Maka di tempat semacam ini yang di situ dinilai itu adalah khas perempuan, maka laki-laki tidak boleh memakainya. Meskipun boleh jadi di tempat yang lain itu bukan tempat. Sebagaimana di Saudi perempuan yang tidak boleh pakai pakaian berwarna putih. Karena warna putih itu khas laki-laki. Lihat putih itu artinya laki-laki. Kok perempuan? Maka itu tidak boleh. Karena hal tersebut. Namun di tempat yang lain yang itu bukan jadi khas laki-laki, ya maka itu bolehkah? Batasan aurat sesama muslimah. Yang disampaikan oleh banyak para fuqaha, kalau sesama muslimah, muslimah dengan muslimah, auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Ini yang disampaikan oleh banyak fuqaha. Aurat muslimah dengan muslimah adalah pusar sampai lutut. Kalau karena itu misalnya seorang perempuan menyusui anaknya di depan dan dilihat oleh perempuan yang lain asalkan muslimah, maka boleh menurut pendapat keterangan dan keterangan banyak ahli fikih ini. Ini pendapat yang dibela oleh Syaikh Muhammad Sulu ini. Akan tetapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya aurat perempuan dengan perempuan itu sebagaimana aurat perempuan di depan mahramnya, laki-laki mahramnya. Itu hanya boleh menampakkan anggota wudu. Ya boleh nampakkan anggota wudu. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syaikh Muhammad Darussalam Al-Albani rahimahullah taala, dan pendapat kedua itulah yang mungkin lebih hati-hati. Apakah boleh kita mengeluh jika mendapatkan takdir yang buruk? Misalnya ada orang yang kita cintai diambil oleh Allah dan kita mengeluh untuk itu. Jawabannya ini adalah tidak sabar, dan sabar itu wajib. Sehingga ini meninggalkan kewajiban, dan meninggalkan kewajiban adalah maksiat. Ada ustaz yang bisa berdialog dengan jin, untuk bisa mengetahui dunia jin, menolong orang yang terkena jin, bahkan untuk bisa membuat buku jin. Bagaimana tanggapan tentang hal ini? Maka ini adalah isti'anah ketika orang itu berteman dengan jin. Maka ini adalah isti'anah dengan jin. Sebagian ulama tentang masalah isti'anah dengan jin merinci. Demikian pendapat Syaikhul Islam Taimiyah. Tergantung bentuk isti'anahnya dan cara isti'anahnya. Akan tetapi pendapat yang paling kuat dalam hal ini, isti'anah dengan jin haram secara mutlak dalam rangka fadu dariyah. Yang pertama kali dialog dengan jin, dia punya pertemanan dengan jin, biasa saja, enggak ada apa-apa. Jin tidak minta syarat apa-apa, dia akan membantu orang ini. Namun lama-lama, orang yang dikenal saja ternyata penipu dan berutang beberapa lama, saya ditipu loh. Bagaimanakah dengan jin yang tidak kelihatan? Orang yang kelihatan saja kita enggak tahu kalau dia penipu kecuali setelah tertipu. Bagaimanakah dengan jin yang tidak kelihatan? Maka dalam perkataan budariah, maka yang tepat isti'anah dengan jin, meskipun dengan cara-cara yang mubah, tidak ada cara-cara yang haram di dalamnya, tidak ada pengabdian terhadap jin, hukumnya tetap haram. Dan budariah, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Mubah rahimahullah ta'ala. Dalam masyarakat, jika terdapat burung gagak berbunyi, berarti akan atau sudah ada yang meninggal. Anehnya burung tersebut ada hanya pada waktu ada orang meninggal. Apakah burung tersebut memiliki keutamaan atau yang lainnya? Bagaimana saya menjelaskan kesalahan di atas kepada masyarakat awam? Jawabannya tadi telah kita bahas. Meyakini bahasanya burung gagak itu sebab datangnya bencana, maka ini sudah tepayuk. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dia itu syirkun. Dan anggapan dia ini adalah kemusyrikan. Oleh karena itu, maka perlu disampaikan tentang apa itu tepayuk, anggapan dia, dan bagaimanakah juga tentang hukum mengambil sebab dan meyakini sebab. Seperti apakah yang boleh kita yakini sebagai sebab? Kalau memang itu tidak terbukti secara realita jadi sebab, dan tidak terdapat dalil itu sebab, tidak ada dalil juga sebab pada orang mau mati dan yang lainnya, maka tidak boleh meyakininya sebagai sebab. Benarkah Ibn Abbas seringkali mentakwil sifat Allah sebagaimana dalam buku-buku milik Asy'ariyah? Kursi Allah ditakwil dengan ilmu Allah. Jawabannya, riwayat dari Ibn Abbas yang mentakwil kursi dengan ilmu itu riwayat yang dhaif. Kemudian datangnya Allah ditakwil dengan perintah dan datangnya perintah dan keputusan Allah. Allah alam tentang hal ini, saya belum mengetahuinya. Namun yang jelas, Syaikhul Islam mengatakan, saya telah baca 1000 kitab tafsir. Syaikhul Islam mengatakan saya baca 1000 kitab tafsir. Dan tidak saya jumpai satu pun ulama salaf yang berselisih pendapat tentang setelah saya baca 1000 kitab tafsir, saya tidak jumpai adanya sahabat yang berselisih pendapat dalam masalah ayat tersebut. Ini beliau sebutkan setelah membaca 1000 kitab tafsir. Tidak dijumpai ada keterangan sahabat ya, dalam riwayat yang sahih kepada sampai sahabat tersebut. Kemudian sahabat ini ya, berselisih terdapat khilaf di dalam sahabat dalam masalah ayat kitab. Aidin di ta'wil dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Aidin dalam surat surat 51 ayat 47, aidin di situ bukan jamak dari yadun, namun adalah masdar dari ayada, namanya adalah adalah masdar dari kata kerja yang memang artinya kekuasaan, maka itu bukan takwil, karena memang itu artinya, karena aidin di situ bukan jamak dari yadun. Kemudian sak petis ditakwil dengan kesusahan yang sangat-sangat berat. Riwayat sampai kepada Ibn Abbas di sini sahih. Akan tetapi yang jadi permasalahan, apakah yama kita bersaku ansa, apakah ayat tersebut adalah ayat sifat? Ini yang diperbincangkan. Apakah ayat ini adalah ayat sifat? Maka itu satu hal yang diperselisihkan. Ayat bangsa, apakah ayat sifat? Apakah bukan? Ada khilaf dalam di antara para sahabat tentang hal ini. Sebab khilafnya, karena di situ memang cuma disebut asa, tidak dikatakan sakullah. Ya. Itu cuma disebut sa, bukan betis. Tidak disebut sakullah, betis Allah. Ya. Dan sak memang dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah susah yang besar. Meskipun pendapat yang paling tepat tentang ayat ini, ayat sak itu adalah ayat sifat. Sebagaimana penafsiran dari Nabi SAW sendiri tentang ayat tersebut. Nabi menjelaskan tentang Allah akan membuka petisnya di hadapan makhluk, kemudian Nabi membaca ayat tersebut. Apa maksud hadis yang hasan jika sampai pada sahabat dan sahih jika sampai pada Nabi? Ya, hadis ini ada dua sanad. Sanad yang pertama hasan, namun di situ cuma dikatakan perkataan sahabat. Sanad yang kedua, ya, itu dinisbatkan kepada Nabi dan apa tadi? Dan riwayatnya sahih. Maka ada dua riwayat dan sanadnya statusnya ya, ini hasan yang itu sahih. Dulu saya punya pacar. Saat mudik saya bertemu dengan mantan pacar saya dan langsung menghindar, buang muka dan pergi karena takut fitnah, apalagi dengan kondisi saya yang sudah beristri. Apakah salah dan berdosa sikap saya ini? Saya takut fitnah yang timbul dari sikap tadi, mengingat dia dan orang-orang desa saya masih awam. Oleh karena itu, maka sikap yang benar ketika ketemu mantan pacar, jika demikian maka menghindar namun tidak harus buang muka. Menghindar ketemu ya, namun ya jangan buang muka, pakai buang muka jadi rame geger ke kampung. Menghindarinya dan menjauhi pertemuan dengan orang tersebut, akan tetapi ya, tidak harus kemudian pas di depannya langsung buang muka apalagi sambil buang ludah. Bagaimana dengan paranormal seperti Mama Loren dan kawan-kawan? Apakah berlaku dengan hukuman untuk hukuman dukun? Iya. Namun yang berhak untuk menegakkannya adalah penguasa, bukan sembarang orang. Jika memang terbukti adalah dukun. Dalil apakah yang tidak membolehkan kata Islam diuraikan menjadi isa subuh dan seterusnya? Karena isa mengurai Islam dengan isa subuh dan seterusnya itu kan bahasa Indonesia. Maka tidak enggak boleh. Karena isa itu ain, Aisyah. Itu ain, bukan hamzah. Islam itu i-nya itu hamzah. Jangan is, isa itu ain bukan hamzah. Ini enggak cocok. Oh ini ngomong ain kok sama dengan hamzah? Hamzah kok sama dengan ain? Beda. Hamzah itu beda, bukan ain, ain itu bukan hamzah. Kemudian S-nya subuh. Subuh itu sok. Subuh itu pakai sok. As-subuh. Sedangkan Islam itu pakai sin. Apalagi lam dengan zuhur. Islam itu L-nya itu lam. Luhu, itu kan bahasa orang Jawa. Bahasa Arabnya itu zuhru, zat. Kemudian A setelahnya itu ain. Kalau dalam Islam hanya itu lam panjang, hamzah. Sedangkan asar itu ain, tidak cocok. Nah yang paling cocok cuma M, A, M itu memang mim, maghrib itu mim. Nah cuma itu saja yang pas. Maka itu dalil yang sangat jelas itu bahasa Arab. Enggak perlu dalil Quran dan Sunnah. Enggak perlu dalil Quran dan Sunnah. Apakah seorang yang bisa melihat jin itu perlu diruqyah? Manusia tidak bisa melihat jin sebagaimana di surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Oleh karena itu jika manusia katanya bisa melihat jin, maka ini penyakit dan bukan normal. Karena normalnya manusia kata Allah di Al-A'raf 27 tidak bisa melihat jin. Maka itu bukan kelebihan namun penyakit. Ini jadi masalah di tempat kita, penyakit dianggap kelebihan, kelebihan dianggap penyakit. Orang taat itu kelebihan dianggap penyakit. Oh, yang penyakit malah dianggap kelebihan. Apakah nama malaikat Jibril itu ada 5 bahkan lebih, ada 11 sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Jibril itu bisa disebut Jibril, bisa disebut Jibril, bisa disebut ini sampai 11 kata. Bisa dilihat di Fathul Bari. Asar Umar tadi diriatkan oleh Bukhari atau oleh Abu Dawud di kitab kami pada catatan kaki tertulis diriatkan oleh Abu Dawud. Berarti menurut peneliti saya tidak jumpai itu di Bukhari namun dijumpai di Abu Dawud. Atau mungkin wallah alam di Bukhari mungkin mu'allaq atau kemudian di Abu Dawud itu mutasil bersambung. Oh, ini ada tambahan. Pembahasan tentang hadis-hadis dhaif dalam maksurat pernah dibahas dalam majalah Al-Fuqad. Masih ingat saya tidak semua. Nah, kalau ini satu hal yang menarik kalau mau jadi nulis yang dalam hadis meneliti itu semuanya. Mana yang sahih dan mana yang tidak. Bagaimana kedudukan sirah Nabi dalam Islam? Apa yang dimaksudkan? Sirah Nabi itu kumpulan dari banyak hadis dan banyak riwayat. Nah, maka di antara hadis-hadis tersebut jika berkaitan dengan hukum, maka itu bisa jadi hujjah dalam hukum. Apakah kita boleh menetapkan hukum halal, haram, mubah dan seterusnya menggunakan sirah Nabi? Oh ini yang ditanya. Jawabannya bisa, asalkan riwayat dalam sirah Nabi tersebut riwayat yang sahih. Oleh karena itu, maka di antara proyek ulama mu'asirin sekarang adalah meneliti riwayat-riwayat sirah Nabi sahih dan tidaknya. Karena sirah Nabi ini adalah satu bidang yang sangat besar, yang sangat manfaatnya, sangat bermanfaat berkaitan dengan masalah dakwah, masalah hukum dan yang lainnya. Ya katanya di ilmu biologi disebutkan gagak itu penciumannya sangat tajam dan dia makan bangkai dan sensitif terhadap bau bangkai. Terus jadi ini jadi tanda ada orang telah mati. Kalau ini memang karena dia mencium bau bangkai dan dia mau makan bangkai, kenapa cuma di dekat saja, enggak kemudian coba coba-coba cari ini lengah enggak ada yang jaga. Misal kenapa? Ya, itu jika memang ada hubungannya secara logis. Ini ada satu hal yang perlu dipertanyakan. Kenapa enggak coba? Itu kalau dia karena mau lapar dan cari bangkai. Apakah mungkin orang yang dapat mengembalikan barang orang yang hilang, namun orang tersebut tidak mengetahui kalau dia sedang bersekutu dengan jin? Tidak mungkin. Dia pasti sudah membuat perjanjian dengan jin, sehingga jin tersebut mengambilkan barang-barang para pasiennya yang mengatakan kehilangan barang. Orang tersebut sudah tua, bagaimana cara menasihati dan memberitahunya? Maka dilihat, mungkin dia punya orang yang dia hormati, pinjam suara orang lain yang juga orang tua yang bisa yang sudah agak mengerti dan bisa menasihati, maka dengan itu maka mudah-mudahan dakwah sampai padanya. Hukum kotoran cicak jika terinjak apakah membatalkan wudu? Jawabannya, anggap saja kotoran cicak itu najis, najis tidak membatalkan wudu. Najis itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat karena syarat sah sholat, menurut jumhur ulama, karena syarat sholat adalah bersih dari najis. Jika seandainya itu dianggap najis, maka itu membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Adapun wudu tidak batal dengan menginjak najis. Kalau orang habis wudu menginjak najis, tinggal dibersihkan najisnya selesai, tidak perlu ulang wudunya. Tentang kenajisan cicak ini pun saya belum mengetahui dalil khusus untuk menetapkannya, dan hukum asal segala sesuatu adalah suci. Hafalan saya buruk, apa yang menyebabkan hafalan saya buruk? Tolong nasihat dan kiat-kiat. Ya, buruknya hafalan ya karena banyak faktor ya. Boleh jadi karena tidak biasa terlatih untuk ngapa. Orangnya sukanya santai, enggak mau ngapal-ngapal, maka suruh ngapal buruk. Setelah nyoba sekali putus asa, ya sudah, maka perlu latihan, dilatih untuk ngapal ya, ngapal ayat, ngapal hadis, ngapal atam, ngapal perkataan ulama, maka perlu dilatih. Enggak dilatih ya enggak apa-apa. Kemudian enggak boleh jadi karena faktor kemaksiatan yang kita lakukan atau karena beberapa faktor yang lain, atau mungkin juga faktor gizi. Kan ini berkaitan dengan otak ya. Gizinya gak terpenuhi ya, makanya juga bisa mempengaruhi daya hafal seseorang. Apakah khawatir was-was ketika melewati tempat yang dianggap angker, termasuk tiarap? Ini termasuk tiarap juga pak. Setelah lewat tempat angker, jangan nanti masa pulang sakit atau apa. Maka ini diyakini lewat saja diyakini nanti akan jadi atau timbul anggapan nanti akan jadi sebab dia dapat bencana atau menjadi sebab datangnya sakitnya dan yang lainnya, maka ini bisa tiara. Ada yang memakai dalil surat Ali Imran, dan tidak wajar pula baginya menyuruh menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab. Arbab di sini maknanya alihah, sebagaimana kita bahas di awal-awal al-irsyad ila sayyid i'tiqad, bahasanya rab jika disebut bersendirian maka tercakup di dalamnya makna ilah. Bagaimana pertanyaan nah, malaikat di kubur, man rab buka, itu maknanya man ilah buka. Demikian juga ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban. Orang Yahudi menjadikan ulama-ulama mereka sebagai rab. Rab di sini maknanya ilah. Bukannya orang Yahudi berkeyakinan bahwasanya pendeta itu yang menciptakan alam semesta. Nah, itu di situ maknanya ilah. Karena rab jika disebut bersendirian tercakup di dalamnya makna ilah. Maka demikian juga surat Ali Imran, wala ya'murukum an tattakhudhu al-mala'ikata wan nabiyyina arbaba. Arbaba di sini maknanya ilah. bagaimana di pelajaran awal-awal pelajaran Al-Irsal. Maka tolong dimurja'ah. Maka tolong dimurja'ah. Sehingga kita jangan jawabannya sudah ada di awal-awal kita. Ada banyak pertanyaan, jawabannya sudah kita bahas di awal kita. Ini karena tidak membaca ulang apa yang telah ditelaah dan telah dipelajari. Apakah termasuk hizbiyah bangga dengan angkatan dalam satu sekolah? Misalnya ada 3 angkatan, kemudian bahkan ketiganya saling berbangga, membanggakan angkatannya masing-masing, tapi tidak dalam masalah dunia. Nah, ini hizbiyah. Ini adalah paham kekelompokan, bahwa kelompoknya lah hebat, yang wah, dan seterusnya. Kemudian itu kesombongan. Ini bukan hizbiyah, namanya asobiyah. Ini adalah hizbiyah, bukan hizbiyah, namun asobiyah. Yaitu kesombongan jahiliyah. Suku saya lah yang hebat. Suku yang lain adalah orang-orang yang hina. Angkatan saya yang hebat. Yang lain itu tidak ada apa-apanya. Ini asobiyah jahiliyah. Ini adalah kesombongan jahiliyah. Jadi dihapus oleh Islam. Jika boleh lagi dihidup-hidupkan. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.